dass die Höhle nur so wie Armin ist, dann immer wieder mit ihm. قال المؤلف حفظه تعالى ومعلوم أن هذه البدعة ليس في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. Ya, masih perkataan Imam Syatibi, maka maklum kita ketahui bahasanya bid'ah lesat tidaklah firut batin wahidin dalam satu tingkatan. Kalau yasih maka tidak boleh mahada, mengingat dengan pertimbangan ini ayubal kita katakan inna khususnya bid'ah ala hukmin wahid, hukumnya sama, yaitu makruh saja atau haram saja. Jadi yang benar, seluruh bid'ah adalah haram, dan haram itu bertingkat-tingkat. Haram itu juga tidak dalam satu tingkatan. Ada yang haramnya sangat haram, dan haramnya haram. Memang bertingkat bid'ah itu, bertingkat itu yang haramnya sampai kekafiran, dan haramnya semuanya haram, dan ada yang sampai terhadap kekafiran, dan ada yang tidak. Wajhun salisun innal ma'asi minha sarra'iru wa minha kasairu wa yu'rafu dhalika bikawniha waqi'atan fi dururiyati awil hajiyati awil takmiliyati fa'inkanat fi dururiyati fa'ya a'azamul kasairi wa'in waqa'at fi tahsiniyati fa'hiya adna rutbatan fila iskarin وإن وقعت في الحاجية فمتوسطة بين رتبتين ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد. فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخلفات وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه فليس مرتبة النفس كالمرتبة الدين وليس تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين فيبيه الكفر الدماء والمحافظة على الدين مبيه لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بالمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين مرتبة العقل والمال ليس كمرتبة النفس ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص فالقتل في خلاف العقل والمال وكذلك سائر ما فقيا وإذا نظرت في المرتبة النفس تباينت المراتب فليس قتل عدوي كالذبح ولا الخدس قتل عدوي وهذا كله محل بيانه الأصول وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع ومنها ما يقع في الضروريات أي إنه إخلال بها ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال Ya, sisi yang ketiga sesungguhnya maksiat itu ada yang sagair, dosa kecil, wa minha kabair, ada yang dosa besar. Dari mana kita tahu dosa kecil dan dosa besar? Kata Imam Syatibi, yu'rafu dzalika, hal itu diketahui bikauniha, dengan melihat status maksiat tersebut waqi'atan, terjadi dalam hal apa? Apakah dia terjadi dalam perkara daruriyat, hajiat, ataukah takmiliyat? Takmiliyat nama lainnya adalah tahsiniyat. Target bawahnya itu apa? Hal garis bawahnya. Fa'inkan afi daruriyat, jika terjadi dalam daruriyat, faya'a adamul kaza'ir, maka maksiat kenaan dengan daruriyat itu dosa besar yang paling besar. Salah. Wa in waqa'at fi tahsiniyat, namun jika terjadi dalam tahsiniyat, faya adna, maka tentu lebih rendah rutbatan kedudukannya, bila iskal, tanpa ragu. Wa in waqa'at fil hajiyat, dan jika terjadi dalam masalah hajiyat, fal mutawasit tatun, maka pertengahan, baina rutbataini, di antara dua tingkatan, dua lapis tingkatan. Ini perkara agama. Ini oleh para ulama usul itu dibagi menjadi tiga, ada daruriyat, di bawahnya daruriyat itu namanya hajiyat, di bawahnya hajiyat namanya takmiliyat atau tahsiniyat. Nanti yang daruriyat itu yaitu menjaga lima darurat al-khamsa, itu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal. Menjaga kehormatan dan menjaga harta. Lima hal ini disebut daruriyat. Daruri adalah ma takumu alaih hayatun nasi wala buddha minhu istiqamati masalihihim, yaitu perkara yang menjadi landasan pokok kehidupan manusia, dan harus ada perkara tersebut supaya kemaslahatan manusia itu benar-benar terwujud. Wa'idha fukida ikhtalla nidhamu hayatihi, jika perkara daruri ini hilang, maka rusaklah sistem hidup. Wala tastaqim masalihum. Kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Wa amat al fauda wal mafasid. Maka akan tersebar luas kekacauan dan kerusakan. Gitu. Dan umur perkara daruriyat itu intinya kembali ke lima hal tadi: agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta. Maka banyak Allah menetapkan hukum-hukum itu untuk daruriyat, menjaga agama. Allah melarang kebid'ahan, Allah memerintahkan jihad untuk menjaga nyawa, ya, Allah tetapkan hukum qisas untuk menjaga akal, Allah haramkan khamar, dan menjaga kehormatan, Allah haramkan zina. Allah untuk menjaga harta, Allah larang mengambil harta orang tanpa hak, jual beli, ghoror, dilarang dan sebagainya. Sedangkan hajiat itu adalah ma tahtaju ilaihi annas lil yusri wa sa'ah. Segala sesuatu yang dibutuhkan orang supaya hidupnya itu mudah dan enak serta lapang. Kalau yang daruriyat, kalau tidak ada, hidupnya akan kacau. Karena dia kebutuhan vital, primer dalam hidup manusia. Nah, kalau hajiat itu adalah kebutuhan yang bersifat memberikan kelapangan dan kelonggaran, keenaan dalam menjalani hidup. Sehingga jika tidak ada, maka akan menimbulkan kesulitan. Meskipun tidak merusak sistem hidup dan tidak menyebabkan timbulnya kekacauan yang merata dan kerusakan yang merata. Maka intinya yang namanya hajiat itu adalah raful haraj, berbagai hal yang Allah syariatkan untuk menghilangkan kesulitan. Wa takhfif, wali takhfif, untuk memberikan keringanan. Contoh syariat berkenaan dengan hajiat adalah, kalau untuk ibadah adalah adanya rukhsah dalam ibadah. Rukhsah dalam ibadah, orang yang sakit, bepergian, boleh tidak puasa, boleh qasar sholat, sholat sambil duduk untuk yang tidak bisa sambil berdiri, tayamum yang tidak ada air. Kalau dalam perkara muamalah, Allah bolehkan berbagai akad, berbagai jenis jual beli, sewa menyewa, mudharabah. Allah bolehkan talak bagi suami istri ketika terpaksa. Seandainya tidak ada talak misalnya, seandainya dalam Islam itu tidak ada talak, orang nikah ya harus seperti itu. Orang masih bisa hidup, ya, masih bisa hidup. Sebagai sama macam orang Katolik misalnya, nggak ada talak itu, bisa hidup, hidup tetap bisa jalan, namun sulit, susah hidup itu. Ya. Itu akan terasa susah, berat. Itu maka talak itu hajiat. Halalnya binatang buruan, bangkai laut. Halalnya makan, halalnya makan makanan yang enak. Gitu. Itu namanya hajiat. Intinya apa? Raf'ul haraj. Syariat-syariat yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan. Karena maksud hajiat adalah memberikan kelapangan dalam dalam hidup. Terus tahsiniat. Tahsiniat adalah kebutuhan yang dituntut oleh muru'ah dan adab. Sehingga segala perkara itu bisa berjalan secara ideal. Ini kalau bahasa ekonominya ini kebutuhan tersier, hajiat itu kebutuhan sekunder. Artinya jika kebutuhan ini rusak, perkara ini rusak, maka tidak mengkacaukan sistem hidup bagaimana doruri, tidak pula menimbulkan kesusahan hidup sebagaimana hajiat. Akan tapi hidupnya cuma terasa aneh menurut akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Intinya tahsiniat itu intinya adalah bagaimana hidup itu berjalan secara sempurna dan ideal. Macam Allah perintahkan untuk ahdu zina, pakai zina ketika sholat, tidak sekedar hanya tutup aurat. Allah perintahkan untuk sedekah tatawu, sedekah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah. Dalam masalah muamalah, Allah haramkan israf, boros, pelit, jual beli barang yang najis kotor, membeli yang sudah dibeli orang. Masalah jihad, Allah larang membunuh anak kecil, membunuh perempuan. Itu disebut tahsiniyah. maksudnya bagaimana hidup berjalan maksimal secara ideal. Nah, jika dosa maksiat itu berkaitan dengan dzurriyat, maka kata Imam Syafi'i, fahiya a'zamul kabair, dosa besar yang paling besar. Jika dosa tersebut berkenan tahsiniyat, tentu jelas lebih rendah tingkatannya daripada yang dosa dalam dzurriyat, bila iskal tanpa ragu. Dan jika terjadi dalam hajiat, maka ini pertengahan di antara dua tingkatan. Suma kemudian inna kulla rutbatin, bahasa setiap tingkatan min hadil rutabi, dari tingkatan-tingkatan ini memiliki mukammil, pelengkap. Walau mungkin dan tidak mungkin fi mukammil untuk pelengkap ayakuna fi rutbah, satu tingkatan dengan mukammal yang dilengkapi. Fa'ina mukamil ma'al mukamal, karena pelengkap dengan yang dilengkapi itu, jika pengandaiannya adalah finis batil wasilah, sebagaimana hubungan antara wasilah dengan tujuan. Walata belur al wasilah turut batal maksud, dan yang namanya wasilah sarana itu tidak bisa sampai sama tingkatannya dengan tujuan. Faqad dhahar, maka jelas sudah, nampak sudah tafawut, bertingkat-tingkat perbedaan khutab tingkatan maksiat wal mukhalafat, dan perbuatan yang menyimpang dari agama. Wa aidan, dan juga fa'inan dururiyat, sebenarnya perkara dururiyat idha tu'umilat, jika direnungkan baik-baik, wujudah, maka ditemukan ala maratib, memiliki beberapa tingkatan. Fitakit, ada yang ditekankan, wa adami, dan ada yang kurang ditekankan. Maksudnya, contohnya, maka tidaklah tingkatan masalah nyawa itu sebagaimana tingkatan masalah agama. Oleh karena itu, laisa tidaklah tustasgharu, dianggap remeh kehormatan nyawa dibandingkan kehormatan agama. Fayubil kufru adama, maka kekafiran menyebabkan menghalalkan darah seseorang. Orang yang murtad halal darahnya, hukumannya adalah hukuman mati, menunjukkan bahasanya agama, melindungi agama, menjaga agama itu lebih penting daripada menjaga nyawa. Nyawa itu tidak ada kehormatannya jika untuk menjaga kehormatan agama. Wal muhafadatu ala din, dan melindungi agama, mubihun, menyebabkan kita diperbolehkan, li ta'ribin nafsi, menyebabkan jiwa itu lil qatli, terbunuh, wat itraf, dan hancur. Maksudnya bil amr, dengan adanya perintah untuk berjihad melawan orang kafir dan orang-orang yang marikina anidin, keluar dari agama, murtad. Maka demi menjaga agama, maka nyawa mati itu bukanlah satu hal yang besar demi agama. Wa martabatul akli, dan kedudukan akal dan harta tidaklah sama dengan kedudukan nyawa. Alat taro, tidakkah kau lihat anak ketelan nafsi, bahasanya membunuh orang, mubihun, adalah faktor pemboleh lil kisos, untuk adanya kisos. falqatlu, maka pembunuhan bikhilaf berbeda dengan akal dan harta. Orang yang merampas harta itu tidak bisa menjadi sebab nyawa pelakunya dihalalkan. Namun orang yang mengganggu nyawa maka dibalas nyawa. Yang mati jadinya harus dua. Dan kalau ada orang yang tidak merampas harta seseorang, maka Nabi SAW perintahkan untuk membela diri. Dan kata para ulama, harus berniat semaksimal mungkin untuk tidak membunuhnya. Tidak ada jalan kecuali dia membunuh, kita membunuhnya. Namun pada asalnya diniatkan berusaha maksimal mungkin untuk tidak membunuh. Karena masalah harta tidak sampai menyebabkan bolehnya nyawa, halalnya nyawa. Kita diserang orang mau ngerampas harta kita, tetap ngelawannya itu membela diri. Yang namanya membela diri itu menyelamatkan diri. Gimana harta dan diri saya selamat, toh. Maka ya enggak berniat untuk semaksimal mungkin dan berusaha untuk tidak membunuh nyawa orang tersebut. Kecuali terpaksa ternyata dia nyerang terus dan kita enggak bisa kecuali membunuhnya, maka kemudian kita membunuhnya, dibolehkan membunuhnya. Dan demi menjaga dan melindungi nyawa, maka orang yang membunuh maka dibalas dibunuh. Orang yang mengambil nyawa seseorang maksudnya dibalas dengan wakadhalika sa'irul ma baqiya, demikian juga semua ketentuan yang tersisa. Masalah itu udah urutan agama dulu, baru kemudian di bawahnya nyawa, kemudian di bawahnya akal, kehormatan dan harta. Wa nadzarta fil martabati nafsi, dan jika kau lihat masalah nyawa, tabayyanat al maratib, ternyata juga berbeda-beda al maratib tingkatan di dalamnya. Falaisa maka tidaklah qatul adwi, memotong anggota badan seseorang itu kadzabi sebagaimana membunuhnya, menyembelihnya. Dosa karena motong tangan orang itu beda dosanya dengan dosa bunuh orang. Walal khatsu kal qatil adwi, mengelupas kulit, mengkhatsu, kasuhu. Membuat luka lah, melukai, ingat kulit terkelupas, itu hukumnya beda dengan kalqat dan adwi. Beda dengan memotong anggota badan. Wahada kulluhu mahalu bayani al-usulu, dan ini semua tempat penjelasannya ada di ilmu usul fikih. Wa idza kana kadzalika, jika demikian, fal bid'ah, maka bid'ah itu min jumlatil ma'asi, adalah bagian dari maksiat. Meskipun terkadang secara umum dibedakan antara bid'ah dan maksiat. Namun pada hakikatnya bid'ah itu bagian dari maksiat. Waqad sabada dan telah jelas tafawut adanya perbedaan dalam maksiat. Wakadzalika maka seperti itu yutasawwa dibayangkan misluhu semisal. Misalnya fil bid'ah dalam masalah bid'ah. Faminha maka di antara bid'ah ada yang mayaqa yang terjadi dalam perkara dururiyat. Ay artinya annahu bid'ah tersebut ikhlalun biha merusak dururiyat. Faminha di antara bid'ah ada yang yaqa yang terjadi dalam tingkatan hajiyat dan ada yang terjadi dalam tingkatan tahsiniyat. Wa mayaqa dan bid'ah yang terjadi dalam tingkatan dururiyat minhu ada yang ya kok terjadi dalam berkaitan dengan masalah din, nyawa, nasli, keturunan atau kehormatan, akal dan harta. Kala Imam Syatibi, idza taqara anna al-bid'a laysat fil dammi wa la fil nahyi ala rutbatin wahidatin wa ana minha ma huwa makruhun kama ana minha ma huwa muharramun. Wasfu dhalalati lazimun laha wa syamilun li anwa'iha lima sabata min qawli sallam kullu bid'atin dhalalatun. Wa qala syekhuna al-Albani fi hajjati nabi sallam thumma liyu'lam anna hadhihi al-bid'a laysat khatarataha fi nisbatin wahidatin bal hiya ala darajatin ba'duha syirkun wa kufrun sarihun wa ba'duha tuna dhalika. Walakin yajibu an na'lama anna asghara bid'atin ya'ti rajulu biha fi dini hiya muharramatun ba'da tabayyuni kauniha bid'atan. Falaysa fil bid'ai kama yatawahamul ba'du ma huwa fi rutbatil makruhi faqat. Walidhalika fa'amrul bid'ati khatirun jiddan la yazalu aktarun nasi fi ghaflatin anhu wala ya'rifu dhalika ila ta'ifatun min ahli al-ilmi. Wa hasbuka dalilan ala khaturatil bid'ai qawlu sallam inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Wa khulasatul amri ayuqal kullu amalin bila ihtida'in فإن لا يزيد عامله من الله إلا فؤدان فإن الله تعالى إنما يؤبد بأمره لا بالآراء والأهواء. Kata Imam Syatibi, idza taqara jika jelas anna al-bid'ah bahasanya bid'ah laisa tidaklah fi dhammi dalam celaan wala fi nahyi tidak pula dalam larangan ala rutbatin wahid wahidah dalam satu tingkatan. Dan di antara bid'ah ma huwa makruhun ada yang makruh. Namun ini perkataan yang tidak benar. Bagaimana kata taklik Syekh Ali di halaman sebelumnya. Kama ana minha sebagaimana di antara bid'ah ada yang haram. Namun perkataan beliau bahasanya bid'ah itu tidak dalam satu tingkatan celaan dan larangan dan haramnya itu benar. Fawasu dolalati maka sifat fonis sesat lazimun laha selalu menyertai bid'ah. Syamil mencakup semua jenis bid'ah. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin, semua bid'ah itu sesat. Jadi menurut Imam Syatibi, baik yang makruh ataupun yang haram semuanya dolalah. Bid'ah yang makruh dolalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang haram juga dolalah. Yang jelas dolalah itu adalah wasfun lazim lil bid'ah. Fonis yang selalu menyertai bid'ah. Berkata Syekh Al-Albani di kitab Hajatun Nabi. Kemudian liu'lam hendaknya diketahui bahasanya bid'ah-bid'ah ini tidaklah khaturatuha bahayanya finis batin wahidah dalam satu tingkatan. Bal hiya ala dahujat. Bahkan bid'ah itu tingkatannya adalah di atas pada beberapa tingkatan. Sebagian bid'ah hukumnya syirkun, kufrun, sarihun. kekafiran yang nyata. Sebagian yang lain duna dalika, di bawah itu. Maka bid'ah itu bahayanya, tingkatan bahaya bertingkat-tingkat. Walakin akan tapi yajib wajib anak lama untuk kita ketahui bahasanya bid'ah yang paling kecil ya tirajul biha yang dilakukan didatangkan oleh seseorang fiddin dalam agama hukumnya adalah haram. Ba'da tabayyun setelah jelas statusnya sebagai bid'ah. Maka tidak ada dalam bid'ah sebagaimana sangkaan sebagian orang mahwa firud batil makroh yang ada dalam tingkatan makroh fakat saja. Dia membantah kata sebagian ulama mungkin semacam Imam Syafi'i yang menyatakan adanya kita yang makroh. Karena semua bid'ah disifati sebagai sesat. Demikian juga yang dikatakan Syaikh oleh Fauzan dan para ulama yang lain. Bahasanya semua bid'ah adalah haram. Walidhali kalau karena itu maka masalah bid'ah adalah khatirun bid'ah. Sangat bahaya sekali. Nah yang selalu tidak entendi aksaruna mayutak manusia lalai tentang tidak mengetahui wali karena hal itu bahaya bid'ah kecuali segelintir ulama. Wahsuka dan cukup bagimu dalil sebagai dalil akan bahaya bid'ah sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat di setiap pelaku bid'ah sampai meninggalkan bid'ahnya. Footnote yang telah mengetahui dia al-Maqdisi dalam al-Hadis al-Muqtarah dan lain-lain dengan sanad yang sahih dihasankan oleh al-Mundiri. Dibahas di Sahih nomor 1620. Daf'u subhatin, menolak atau membantah subhat. Ada masalah subhat tentang masalah apa? Kesesatan semua bid'ah. Wala Abdullah al-Humari fi Taubat dari bid'ah, ya artinya Allah tidak mau mengalami taubat itu, ya, karena orang yang melakukan bid'ah bagaimana dia bertobat dari bid'ahnya, mungkin dia merasa itu beribadah. Orang baru akan bertobat ya setelah dia merasa itu bukan ibadah. Ini adalah kemaksiatan, ini adalah bid'ah. Itulah bentuk hijab Allah Subhanahu Wa Taala atas pelaku bid'ah. Kala Abdullah al-Humari fi risalatihi alati laisa laha min ismihi ismiha nasibun ifanu san'ah fi tahqiqi ma'nal bid'ah muridan haditha man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fa waraddun fa qala wa ajabun ma qala hadha al-hadithu mukhasisun li hadithi kulli bid'atin dolala wa umbayinun lil murati minha kama huwa wadihun لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء لقال الحديث من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد لكن لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أفاد أن المحدث نوعان ما ليس من الدين في أن كان مخالفا لقواعده ودلائله فهو مردود وهو البدعة الضلالة وما هو من الدين بأن شهد له أصل أو آيته دليل فهو صحيح مقبول وهو السنة الحسنة قلت كذا قال وهو كلام ليس بتبال ونرده في صحيح المقال لئلا يضطر فيه من يقف عليه من الجهال ومعلوم من قواعد العلم ومبادئه أن رواية الأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها ما غمض من بعضها الآخر. Kata Abdullah al-Humari dalam kitabnya laisa lain yang tidak memiliki min ismiha dari namanya nasib pun satu bagian pun itkonu son'ah cermat, pembuatan yang cermat, karya yang cermat, fi tahqiq, tentang meneliti makna bid'ah. Kata-kata cermatnya ini, itqannya ini, itqan sun'ahnya ini, tafliq laisa laha min ismiha nasib. Muridan ketika membawakan hadis, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu, fawaraddun, dia mengatakan, orang ini mengatakan, dan sungguh aneh yang dia katakan. Hadis ini mukhasis, mengkhususkan hadis setiap bid'ah adalah sesat, dan menjelaskan maksud dari setiap bid'ah itu sesat. Kama huwa wadih, sebagaimana jelas, kata orang ini. It, karena lau andai bid'ah itu ada sesat tanpa pengecualian, tentu hadisnya akan berbunyi, man ahda safi'ah merina hadha syai'an. Karena siapa yang mengada-ada dan perkara kami ini syai'an satupun, maka dia tertolak. Akan tapi ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini ma laisa minhu, ini yang jadi subhat dia itu ma laisa minhu. Fawaradun, maka itu tertolak. Afada, maka menunjukkan bahasanya perkara bid'ah itu ada dua macam. Pertama, ma laisa minadini. Ada perkara bid'ah yang bukan bagian dari agama, yaitu menyelisih kaidah agama dan dalil-dalil agama. Nah, inilah yang tertolak. Inilah bid'ah yang sesat. Yang kedua, ma huwa minadini. Bid'ah yang minadini, pakai mafhum mukhalafah. Diambil mafhum mukhalafah itu dari mana? Ma laisa minhu. Ada bid'ah yang ma laisa minhu, berarti ada bid'ah yang minhu. Dengan syaitalau aslon didukung oleh dalil atau kaidah, atau ayat atau dalil, atau didukung oleh dalil, maka ini bid'ah yang sahih, sah dan makbul. Itulah disebut juga dengan sunnah hasanah. Kata Syekh Ali, kata kala, demikian yang dia katakan, dan ini adalah kata-kata laisa bibalin yang tidak bernilai, dan akan kami bantah bisahihil maqal, dengan ucapan yang benar, supaya tidak tertipu dengannya. Man yakifu alihi, orang yang membacanya, minal juhali, di antara orang-orang yang bodoh. Maklum sudah, di antara kaidah ilmu wa mabadi dan prinsip-prinsip ilmu, bahasanya riwayat hadis Nabi, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain, sebagiannya menjelaskan maghamudho yang samar min ba'dil akhar, dari bagian yang lain. Fahadihi riwayatul lati labbasa bihal humari talbisan maksufan iwadihuha wa yuzilu labsaha almutawahama fiha masawfa nubayinuhu min salah satu wujudin. Maka riwayat yang labasabi al-humari, humari melakukan kerancuan dengannya, dengan perancuan yang jelas maksufan, akan dijelaskan penyanzilu, dan akan hilang kerancuan yang disangka di dalam riwayat tersebut. Keterangan yang akan kami jelaskan dari tiga sisi, bantahannya dari tiga sisi, dengan mengingat prinsip riwayat hadis sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Al-awwal anna abaya ala al-musili fi musnadihi wa abu awanah fi musnadihi wa abu bakrin asyafi'i fi ghailaniyat rawaw hadhal haditha fi sanad as-sahihi fi lafzi man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fawaratun. Wahada labdu yagdi ala ta'wilil humari lahu wa yufayyinu anna kula amalin muhtasin takunu sifatuhu annahu laisa fil islami. fawa maqdudun ala sahibihi. Fa wa wa bi hadzal lafzi yaltaqi tamaman ma aqali sallam kullu fitatin dalalah wa yuwaddihu dhalika alwajhu athani. Wa wa riwayatul ukhra lil hadits nafsihi wa wa man amila amalan laysa ali amruna fa wa raddun. Fa wa idahun jaliyun li riwayati dhatiha yaktifu surat al-amali al-muhtasi al-maqdudi wa yubayinu annahu kulu amalin laysa alai ad-dinu fa wa syamilun lil kaifiyati wa sifati wal hayati idha lam tarid ani nabi sallam id i'rabu laysa alaihi amruna annaha fi mahali nasbin sifatin li amalan wa sifatul muhtasi annahu laysa alaihi amru nabi sallallahu alaihi sallam. Yang pertama dilihatkan oleh Abu Ya'la al-Musili, Abu Awanah dalam musnadnya, Abu Bakar al-Syafi'i meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sah dengan bunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi, pakai kata-kata fihi bukan ma laisa minhu, man ma laisa fihi. Sesuatu yang kalau malaysa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya. Malaysa fi, sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Maka lafaz ini yakdi menghancurkan, membantah takwil otak-atiknya Humari. Wibain dan menjelaskan bahasanya setiap amal yang diada-adakan itu sifatnya laisa fil islah, tidak ada dalam islah. Bahwa maqdudun maka tertolak, dikembalikan pada pelakunya. Maka amal yang baru, amal muhdas yang punya sifat laisa fil islam, tidak ada dalam islam, tidak ada dalam ajaran nabi, maka itu tertolak. Maka semuanya berarti yang namanya bid'ah kan laisa fil islam, tidak ada dalam islam, tidak ada dalam ajaran Quran dan Sunnah. Bahwa maka hadis di atas di adalah dengan teks ini yang tak kita maman bertemu secara sempurna dengan sabda Nabi SAW, setiap bid'ah adalah sesat. Dan ini akan makin diperjelas dengan sisi yang kedua, yaitu riwayat yang lain untuk hadis ini, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Maka hadis ini idhahun, penjelasan yang jaliun, sangat jelas untuk riwayat itu sendiri. Yaksifu menunjukkan surat al-amal, bentuk amal baru yang tertolak. Wayubain dan menjelaskan bahasanya setiap amal yang laisa alidin, tidak ada padanya aturan agama, itu tertolak. Maka ini syamil mencakup amal kaifiyah, tata cara beramal, wasifat dan tata cara, wal hay'ah dan tata cara, idza lam tarid, jika tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena i'rab dari laisa ali amruna itu adalah mahalnya nasab, karena sifatnya amalan, dan amalan adalah isim nakirah, dan jumlah serta isim, setelah isim nakirah itu statusnya sifat. Maka sifat dari perkara yang baru itu mesti adalah laisa alaihi amru Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada padanya perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih diperjelas lagi bahasanya sifat itu ada dua macam. Ada sifat yang kasyifah, sifat yang menjelaskan keadaan, artinya tidak punya mafhum mukhalafah. Semacam ba'antu syriku bilai malam yunazil fi sultana, kalian sekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan padanya dalil. Dan itu menceritakan semua bentuk syirik. Bukannya boleh syirik jika dengan benda-benda yang ada dalilnya dari Allah, tidak akan ada. Maka Laisa 'ali amruna itu sifat kasyifah, demikian juga hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Maka itu hal ya, man ahdatsa fi amrina atau sifat juga ma laisa minhu itu kembali ke menjelaskan amrina, hal ma'rifat. Enggak mesti setiap kalimat itu ada mafhum mukhalafahnya. Baik tulunan nabiyina bi ghairil haq, membunuh nabi, orang-orang yang dibunuh nabi tanpa hak. Itu bukan berarti kalau membunuh nabi dengan hak itu boleh. Tidak akan pernah ada membunuh nabi kok dengan hak. Itu mesti bi ghairil haq. Itu. Sifatul muhdas, maka sifat setiap perkara bid'ah adalah laisa 'alaihi, tidak ada padanya perkara nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ودعونا محمد العالمين.